طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد تنجدكن membaca تعليقات الرضية على المنظومة البيقونية كريا شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن البخاري تعليق beliau terhadap المنظومة البيقونية. نعم. Waalaikumsalam. Sekarang pembahasan al-mu'al. Naam. Ini ar-rabi' al-ishrun, yang ke-24 al-mu'al. Naam. Man yakra' lana? Al-mu'al qawluhu wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa, yani khafa'in gitu. Akan dijelaskan nanti maknanya. Wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa'in, asalnya begitu. Hadis dengan illat, apa yang dimaksud dengan illat? Ini cacat yang tersembunyi, supaya akan dijelaskan nanti pada hadis yang sifatnya gumud, sifatnya samar, au khafa, yakni khafa'in, yakni tersembunyi. Mu'allalun indahum, mu'allalun indahum, hadis itu mu'allalun, mu'all, memiliki, hadis yang memiliki cacat di sisi mereka, yakni qad 'urifa, telah diketahui dengan istilah mu'allal indahum. Yani kalau kita susun di luar bait berarti qad mu'allalun indahum qad 'urifa, yakni qad 'urifa bi hadhil istilah, telah diketahui di sisi mereka dengan istilah ini, istilah mu'allal. Jadi mu'allal itu apa? Mu'allal adalah hadis yang memiliki illat ghumudin aw khafa'in. Nah, fahimtum? Yani qad 'urifa, qad 'urifa indahum bismil mu'all, mu'allal. Jadi kita di sini mereka dengan nama istilah apa? Mu'allal itu maksudnya. Naam, asyarah. Qala syari fadilatul syaih Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Hada huwa al-qismu al-rabi' wal-ashruna min aqsamil hadithi fil manzumati. Wa asyara ilayhi biqawlihi wa ma, ay wal-rabi' wal-ashruna min aqsamil nazmi huwa al-hadithul mu'allu. Penjelasan tentang ma, wa ma bi'illatin, yakni ma artinya hadis yang ke-24 dari jenis ke-24 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan dalam nazm, ya, dalam manzum al-baikuniyah adalah al-hadithul mu'all, al-hadith al-mu'all. Tayyib, qawluhu bi'illatin ay alladhi uttuli'a fihi ala illatin sawa'un kanat fi sanadihi aw matnihi aw fihima ma'an. Bi'illatin artinya yaitu alladhi tuli'a fi ala illah, yaitu hadith yang dideteksi padanya satu illat, satu illah yang terdeteksi padanya suatu illah. Nah, uttuli'a fi, yakni didapati, dideteksi adanya illah pada hadis itu. Baik illah itu ditemukan pada sanad atau pada matan atau pada keduanya, sanad dan matan. Tayyib, qira. Qawluhu ghumudin aw khafa bil jarri bayanun lil 'illati ay annaha 'illatun ghamidatun khafiyatun. Wal khafa ma'tufun 'alal ghumudi wa huwa min babi 'athfit tafsiri. Baik. Ghumud au khafa bil jar. Bil jarri. Dijar. Naam. Dengan kasrah bayanun lil illah. Sebagai penjelasan untuk illah. Artinya apa? I'rabnya sebagai na'tun. Bi'illatin ghumudin. Jadi ghumud na'tun li'illah. Wasfun li'illah. Oleh karena itu majrurun mithluhu. Tayyib. Sebagai penjelasan atasnya. Ay annaha illatun ghamidatun khafiyatun. Artinya, yaitu sesungguhnya illah itu adalah illah yang dimaksud. Illah yang dimaksud sehingga disebut mu'al, ya, yaitu illah yang ghamidah. Illah yang samar, khafiyah, yang tersembunyi. Ya. Wal khafa, kata al khafa di ataf ma'tufun 'ala al ghumud au harfu athfin. Khafa ma'tufun 'ala ghumud. Idzan majrurun mithluhu. Tayyib. Al-khafa adalah khafa'un. Jadi khafa'in semakna dengan khafa. Jadi maksudnya al-khafa. Khafa'in. Nah, khafiya yakhfa. Khafiya yakhfa artinya tersembunyi. Masdarnya apa? Khafa'an. Khafiya yakhfa khafa'an. Masdarnya khafa. Jadi ghumudin au khafa'in. Tetapi di sini khafa karena tuntutan bait syair. Ya. Oleh karena itu setelahnya muallalun indahum qad urifa. Itu urifa juga dikasih diberi alif, ya. Asalnya qad urifa. Nah. Baik. Jadi maksudnya bi'illatin ghumudin ay ghamidatin au khafa'in ay khafiyah. Nah, sebenarnya al-ghumud dan al-khafa' ghamidah khafiyah maknanya sama. Berarti wa huwa min babi 'athfi tafsir. Ini ya, dia termasuk dalam kategori bab mengatofkan, mengikutkan, ya, suatu kata yang menafsirkan kata sebelumnya. Jadi sebenarnya khafa ini diatofkan ke gumud untuk menafsirkan bahwa gumud yang dimaksud adalah khafa tersembunyi. Nah, kita lihat aja dulu. Nah. Atau antum punya PDF? Nah, pakai PDF aja. Baik. Jelas? Karena ini sebenarnya ghumud dan khafa maknanya sama. Idzan min babi afi tafsir. Khafa untuk menafsirkan ghumud. Baik. Qawluhu. Qawluhu muallalun. Coba lihat di hasyiah. Kama qala ta'liq nomor 1. Kama qala al-'allamah Zakaria al-Ansari fi Fath al-Baqi syarihan Bait al-Iraqi fi Alfiyat al-Hadith. Sebenarnya dikatakan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam Fath al-Baqi menjelaskan Bait Syair al-Iraqi dalam kitabnya Alfiyat al-Hadith. Wahia qawlu, yaitu ucapan al-Iraqi. Naam. Yaitu ucapannya. Naam. Wahia qawluhu wa hiya ibaratun an asbabin tarat, yani hiya illah yang dimaksud sehingga diri itu dinamakan mu'al. Ibaratun ungkapan an asbabin, ungkapan dari faktor-faktor tarat fiha, tarat fiha yakni yang terjadi di dalam, yang terjadi padanya, yang terdapat padanya. Wumudun, kesamaran. Wa khafa'un, nah, lihat ini masdarnya khafa'un, ini aslinya tadi khafa'un, itu dia di mantumal baikunia khafa, ya, karena tuntutan penyusunan bait syair, jadi dihilangkan hamzanya, jadi asalnya masdarnya khafa. Wumudun wa khafa'un atharat, kesamaran dan ketidakjelasan, ya, atharat yang berefek merusak, mencacati riwayat. Jadi illah yang mungkin kita bahasakan dengan cacat adalah faktor-faktor yang terdapat pada hadis yang sifatnya, faktor-faktor itu sifatnya samar, tersembunyi, tidak jelas, dan dia berefek merusak, mencacati hadis. Nah, jadi hadis itu kalau kelemahannya tampak jelas, bukan illah yang tersembunyi, tidak disebut mu'al. Nanti akan semakin jelas dengan keterangan yang akan datang. Jadi mu'al itu khusus untuk yang illahnya ghamidah khafiyah. Oleh karena itu yang bisa mendeteksinya hanya, ya, pakar ahli hadis yang memang ahli. Ya, ini tingkatan levelnya, yang levelnya tingkatan tertinggi dalam ilmu hadis. Nah, butuh keahlian yang level tinggi sehingga bisa berbicara dalam masalah ini. Tayyib. Qauluhu mu'allalun. Qauluhu mu'allalun khabarun an ma wal ma'na anna ma fihi 'illatun qadihatun wallati sabaqa wasfuha yutlaku alaihi alhadithul mu'allalu indahum qad urifa ay inda ahli alfanni wahum nuqadul hadithi wasayarifatuhu. Mu'allalun adalah khabar dari ma, jadi ma yani alhadith alladhi bi'illatin ghumudin aw khafa ay khafa'in mu'allalun, ma mubtada mu'allalun khabar. Tayyib. Maknanya anna ma fi illatun qadiha, sesungguhnya hadis yang di dalamnya terdapat illah yang qadihah. Qadihah artinya apa? Merusak. Ya. Wallati sabaq wasfuha, yang dan yang telah lewat penyifatannya. Yaitu apa sifatnya? Sifatnya adalah ghumudin aw khafa'in, ghamidah khafiyah, itu sifatnya. Itu yang dimaksud wallati sabaq wasfuha bi'illatin, diberi na'at ghumudin aw khafa, ini sifat yang dimaksud. Yakni illah itu illah yang samar, tersembunyi. Yutlaku alaihi alhadithul mu'allalu, dimutlakkan atasnya istilah nama alhadithul mu'allal. Indahum qad urifa ay inda ahli alfanni hum, domir ini tertuju kepada ahli alfan, yakni yang ahli di bidang hadith. Wahum nuqadul hadithi, mereka adalah kritikus hadith. Nuqad jamak dari naqid, para naqid, yani para kritikus hadith. Wasayarifatuhu, dan para, ya, ahli peneliti hadith. Sayarifah itu adalah jamak dari sayrafi. Sayrafi itu yang meneliti hadith berbolak-balik, meneliti hadith, membolak-balik hadith, menelitinya secara detail. Jadi bukan hanya hafal, tapi dia bisa mendeteksinya lebih mendalam, riwayat-riwayat itu ada apa di dalam hadith itu, ternyata ada illah, ada faktor-faktor yang merusak riwayat tersebut, tapi tersembunyi. Hanya mereka ini yang bisa mendeteksinya. Tidak semua ahli hadis mampu. Itu yang dimaksud nuqadul hadis wasoya ri fatuhu, yakni jahaiba jahabidah minan nuqad. Naam. Wa unabbihu tayyib. Wa unab. Jelas definisinya sampai di sini. Naam, kemudian ada tambahan penjelasan dari Syekh. Wa unabbihu ala umurin dzati silatin bil mabhathi wa hiya. Tayyib. Pada Syekh saya akan memberikan tambih, peringatan atas beberapa perkara yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini, agar diperhatikan perkara ini. Wahya yaitu al-amrul awal, hamzah. Al-hamzah, al-isyaratu ila ahammiyati ilmil ilali bi-ikhtisarin. Jadi yang pertama adalah isyarat ya tentang urgensi pentingnya ilmu ilal bi-ikhtisar secara ringkas. Tayyib. قال الإمام الناقد عبد الرحمن ابن مهدي لأن أعرف إلا حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. Kata Imam An-Naqid, sang kritikus hadis Abdurrahman bin Mahdi, ini dinukil dari Al-Ilal karya Ibn Abi Hatim, kata beliau, ya, sungguh aku mengetahui illah, ya, illah suatu hadis, cacat tersembunyi dari suatu hadis, huwa indi, yang hadis itu saya punyai, saya miliki, saya punya riwayatnya, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an aktuba hadithan laisa indi, daripada saya menulis hadis yang belum saya miliki, yang tidak saya miliki. Artinya, maksud beliau, ketimbang saya menghabiskan waktu untuk menulis hadis-hadis riwayat-riwayat yang belum saya punya, saya meneliti hadis yang sudah saya miliki, sudah saya tulis, sudah ada di kitab saya teliti sampai saya ketahui ada, ternyata ada illah, ada cacat tersembunyi, itu lebih saya sukai daripada saya menambah, memperbanyak hadis lainnya untuk saya catat. Itu maksudnya. Nah, fahadha. فهذا العلم من أجل علوم الحديث علما وأدقها فهما وأخفاها نظما وأرفعها مكانة. طيب, ilmu ini kata Syekhuna Al-Bukhari hafizahullah termasuk dari ilmu-ilmu hadis yang paling ya yang paling mulia ya yang paling mulia levelnya, derajatnya, yang paling yang paling rumit dalam memahaminya, paling samar ya susunannya, dan paling tinggi derajatnya, kedudukannya. Nah, qala al-hafidz Abu Amr ibn Salah. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. قل لي معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح. نعم, kata Abu Amr ibn Salah, ketahuilah bahwa mengetahui illa hadith, cacat-cacat tersembunyi yang ada pada hadis, termasuk dalam kategori ilmu hadis yang paling mulia, ya, yang paling agung, yang paling rumit, ya, yang paling mulia, tayyib. Dan kemudian beliau menjelaskan, hanyalah sesungguhnya yang bisa mendeteksinya, yattali'u bidzalik, yang yang mampu mendeteksinya, mengetahuinya, ya, ahlul hifzi, ya, wal khibra wal fahmi thaqib, ahli hadis yang ahli menghafal hadis, ahli mengetahui hadis, ya, secara mendalam dan memiliki keahlian memahami riwayat-riwayat hadis dengan pemahaman yang jitu. Jadi ini memang levelnya level teratas, ya. Karena ini memang rumit, karena kan tersembunyi, ya. Harus benar-benar ahli yang bisa mendeteksinya. Nah, wali ajli hadhihi diqqah. Wali ajli hadhihi diqqati wal ghumudi wal wa'urati lam yatakallam fihi illa al jahabidatu minan nuqadi ahli al hifdhi wal khibrati wal fahmi al thaqibi. Nah. Baik, maka disimpulkan di sini oleh Syekh Al-Bukhari karena rumitnya ilmu ini, karena samarnya, tersembunyinya, sulitnya, ya, tidaklah berbicara tentangnya kecuali al-jahabidha. Al-jahabidha itu jama' dari jihbid. Al-jihbidu jama'nya jahabidha, yakni ya, cendekiawan yang level, ya, sudah level cendekiawan, artinya memang benar-benar ahli dari kalangan nuqad, para kritikus hadis, ya, ahli hifz, khibra dan pemahaman yang jitu. Nah, pemahaman yang tajam. Tayyib. Semakin jelas ya tentang al-mu'allim. Nah, kemudian ikra. Wa inna min al-munasibi dhikru ba'd an-nuquli an ba'd ulama'i al-fann ad-dalati 'ala ahammiyati hadha al-'ilmi wa sharafihi wa 'izzatihi wa khafa'ihi wa man yakumu bihi. Tayyib. Syekh Bukhari hafizahullah kemudian di sini akan menukil, ya, beliau mengatakan bahwa termasuk minal munasib, yakni termasuk momen yang cocok begitu. Minal munasib, momen yang cocok untuk menyebutkan sebagian nukilan dari sebagian ulama, ya, bidang hadis, yang nukilan-nukilan itu menunjukkan, ya, urgennya, pentingnya ilmu ini, mulianya ilmu ini, ya, dan tersembunyinya, sulitnya ilmu ini. Nah, waman yakumu bihi, dan menunjukkan tentang siapa yang pantas, ya, berdiri di bidang ini. Nah, yang bisa terlibat dalam berbicara dalam ilmu ini. Tayyib. Al-awwal qira. Al-awwal qala al-imam an-nakid Abdul Rahman ibn Mahdi inkarun al-haditha 'inda al-juhali kihanatun. Ini juga dinukil dari Al-Ilal ibn Abi Hatim, ucapan an-nakid Abdul Rahman ibn Mahdi mengatakan inkarun al-hadith, pengingkaran kami terhadap suatu hadis ketika nuqad al-hadith jahabithatu an-nuqad ahli al-ilal mengatakan hadis ini mu'al, gitu. Hadis ini munkar. Hadis ini syad, misalkan. Karena ada illah tersembunyi demikian. Nah, itu di sisi al-juhal, di sisi orang-orang jahil, ya. Itu seakan seperti kihanah, seperti perdukunan. Seakan seperti apa? Perdukunan, kayak seakan-akan itu perkara ghaib gitu. Seakan-akan itu perkara ghaib, kok bisa tahu? Ah gitu. Kok bisa tahu? Keumuman orang tidak bisa mendeteksinya, kok dia bisa tahu? Ah gitu. Baik. الثاني الثاني قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واهن وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدث بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير لا غير لا غير. طيب قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم يجنوك إلا لمعرفة علوم الحديث. نعم. Hanyalah sesungguhnya hadis itu dita'lil, yakni difonis mu'al, min aujuhin, dari berbagai sisi, laisa lil jarhi fiha madkhal, tidak ada celah ya untuk al jarh masuk di dalamnya, yakni tidak ada celah untuk jarah celaan terhadap satu rawi masuk di dalam perkara ini, karena akan dijelaskan nanti, karena ini medannya bukan riwayat majruhin, bukan riwayat rawi-rawi yang dijarah, yang dicela ya, tapi medannya adalah riwayat rawi-rawi yang terpercaya, yang thiqat. Nah, fa inna hadithal majruhi, nah itu. Karena sesungguhnya hadith rawi yang majruh, yang memang rawi itu tercela, majruh ya, saqitun wahin. Memang hadithnya saqit, gugur, jatuh, wahin, lemah sekali, memang tidak dianggap memang karena rawinya. Jadi maksudnya kalau kita melihat satu hadis, kita dapati rawinya, salah satu rawinya rawi majruh. Rawi ini sudah dicela oleh ahli hadis. Kadzab, muttaham bil kadzib. Dia pendusta, tertuduh berdusta. Ya. Fasik dan semisalnya, sudah memang majruh dia, sudah dicela rawinya. Maka ini kan langsung difonis hadis ini tidak diterima. Hadis ini sakit, hadis ini matruk, wahin. Ya, maudhu jelas kalau ini, iya kan? Iya kan? Hah? Nah, wa illatul hadithi yakthuru fi ahadithis thiqat. Nah, illat, cacat tersembunyi pada hadith itu banyak di hadith-hadith rawi-rawi yang thiqah. Jadi ketika dilihat hadis ini, barakallahu fikum, dilihat qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala akhbarana fulan, dan seterusnya, dilihat rawinya thiqah, tabaqah berikutnya thiqah, tabaqah berikutnya thiqah, thiqat. Sepintas kalau dilihat semuanya thiqat, kita akan mengatakan hadis ini sahih. Apa yang jadi masalah? Ini thiqah, ini thiqah, ini thiqah, ini thiqah, muttasil, bersambung. Sudah, berarti kan sahih. Padahal ada sesuatu di situ yang tersembunyi. Ah, gitu. An yuhadditsu bihaditsin lahu illah. Mereka thiqat itu meriwayatkan hadis yang punya illah. Fa yakhfa 'alaihim 'ilmuhu. Lantas pengetahuan tentang illah itu samar atas mereka, tidak jelas atas mereka, mereka tidak menyadarinya. Fayasirul hadithu ma'lulan, maka menjadilah hadith itu hadith yang ma'lul, yang cacatnya tersembunyi. Apa yang menjadi hujjah? Wal hujjatu fihi indana, kata al-hakim, dan hujjah ya tentang itu di sisi kami, al-hifzu, hujjahnya apa? Hafalan. Wal fahmu, pemahaman. Wal ma'rifatu, pengetahuan. Yakni hanya tingkatannya hafid, hufat, yang memang menghafalkan banyak hadis dan itqan, menghafalkan banyak hadis, dan dia memiliki pemahaman yang tajam dalam memahami riwayat-riwayat. Dia memiliki ma'rifah, pengetahuan yang luas tentang riwayat hadis. Nah, ketika dia lihat satu riwayat, ini memang thiqat, tapi dengan hafalannya dan pemahamannya, pengetahuan yang luas, dia tahu, oh ada riwayat lain, ada riwayat lain yang dia tahu, yang dia hafal, riwayat itu terkait dengan ini, dikaitkan dengan itu, tanpa, oh di sini ada sesuatu, ah begitu, hah? Jadi tentunya yang bukan penghafal hadis dan tidak punya pemahaman yang tajam seperti mereka, pengetahuan yang luas, itu kan bingung, kenapa bisa? Kenapa ini bisa difonis cacat? Padahal thiqat tidak ada masalah yang tampak di situ. Iya kan? Begitu. La ghairu, kata al-Hakim. La ghairu, tidak selainnya, bukan selainnya. Jadi hujahnya adalah itu hifaz, faham dan ma'rifah. Tidak selain itu. Jadi memang ini level tinggi nih. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Rajab الثالث قال الحافظ ابن رجب وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعز شرف علم العلل وعزته وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث وقد قال أبو عبد الله ابن منده الحافظ إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفر يسير في كم من كثير ممن يدعي علم الحديث فأما سائر الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيدي وذي النون وأهل الخواطر فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به فحينئذ يتكلم بمعرفته. طيب الحافظ ابن رجب ini dinukil dari syarh إلى الترمذي syarh Ilal At-Tirmidhi, itu karya Al-Hafidh Ibn Rajab. Nah, Ibn Rajab jelaskan, kami sebut telah menyebutkan pada pembahasan yang lalu dalam kitabul ilm syarafa ilmi al-ilali wa izzati, kemuliaan ilmu ilal, ya, keagungan ilmu ini. Nah, wa anna ahlahul mutahaqqiqina bi afradun yasiratun, dan bahwasanya ahlinya, pakarnya yang benar-benar punya keahlian meneliti, ya, meneliti illah hadith, afradun yasirah, kata beliau. Afradun yasirah, sejumlah individu tertentu, ya, personal-personal tertentu, tidak banyak. Min bainil huffaz wa ahli hadith, di antara sekian banyak para penghafal hadith dan ahli hadith, hanya personal-personal tertentu. Nah, tidak semua bisa mencapai level ini. Nah, Abu Abdullah bin Mandah telah mengatakan, innama khassallahu bima'rifati hadhihi al-akhbari nafaran yasiran, sungguhnya Allah telah memberi kekhususan mengetahui hadis-hadis ini, hadhihi al-akhbar, yakni hadhihi al-ahadith, ya, mengetahui hadis-hadis ini, nafaran yasiran, hanya beberapa orang, ya, beberapa orang, sedikit jumlahnya, fi kam min kathirin, dalam jumlah yang besar, sedikit dari sekian, ya, sekian banyak gitu, sedikit dari sekian banyak, mimman yadda'i ilmal hadith, dari kalangan orang-orang yang mengklaim mengetahui ilmu hadith. Naam, fa'amma sa'irun nas man yadda'i katharata kitabal hadith, adapun keumuman manusia, manusia-manusia lainnya. Ya. Yang mengklaim mereka banyak memiliki hadis yang ditulis, mengumpulkan sekian hadis, ya, atau mengklaim bahwa dia termasuk dari kalangan orang yang mendalami fikih ilmu Asy-Syafi'i, ilmu Abi Hanifah, atau termasuk pengikut yang mengikuti ucapan statement-statementnya Al-Harith Al-Muhasibi, Al-Junaid, Dhinnun, Wahlil Khawatir, ya, para pemikir, ya. Nah, yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli, ya, berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan batin, gitu, ya. فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي شَيْءٍ مِنْ إِلْمِ الْحَدِيثِ. Nah, mereka tidak punya hak untuk berbicara sedikitpun tentang ilmu hadis. إِلَّا مَنْ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِهِ, kecuali yang memang mengambil hadis itu dari ahlinya, pakarnya, وَهْلِ مَعْرِفَةِ بِهِ, yang memang, ya, ahli mengetahui hadis. Nah, fahina ini yatakallam bi ma'rifati, maka ketika itu, ya, dia memang ahli, maka dialah yang akan berbicara berdasarkan pengetahuannya, ilmunya. Nah, kemudian yang keempat, keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. الرابع قال الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا الفن أغمد أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غيصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصير في سواء فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. Sebelum dilanjutkan, qala al-Hafidz Ibnu Hajar, ini dinukil dari kitab An-Nukat ala Kitab An-Nashalah Ibnu Hajar. Naam, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa fan ini, bidang ini agmadu anwa'il hadis wa adaquha maslakan, ini adalah jenis hadis yang paling samar, yang paling rumit, ya, untuk ditempuh, ya. Tidak ada yang bisa berdiri di bidang ini, ya, kecuali yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang dalam, tajam, ya, dan memiliki ittila'an hawiyan, yakni telaah yang luas dalam menelaah riwayat-riwayat hadis, wa idrakan limaratibir ruwati, dan memiliki pemahaman idrak, ya, pemahaman terhadap tentang maratib arwa, tentang tingkatan-tingkatan para rawi, ya, dan memiliki ma'rifah thaqibah, pengetahuan yang tajam, ya, pengetahuan yang mendalam itu, ya. Dan ini memang orang-orang tertentu yang punya keahlian-keahlian seperti ini bisa mengetahui secara mendalam, gitu. Yang bisa tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan orang. Nah, tidak ada yang berbicara tentangnya kecuali afrodu a'immati hadza sya'n wa huddakuhum, kecuali personal-personal dari kalangan imam-imam ahli hadis ini, dan huddak, jadi orang-orang jeniusnya gitu, yang tingkatannya memang jenius-jenius mereka, ya. Wa ilaihim al-marji'u fi dhalik, dan mereka lah yang menjadi rujukan dalam hal ini. Lima ja'alallahu fihim min ma'rifati dhalik, dikarenakan pengetahuan tentang itu yang Allah SWT berikan pada mereka. Wal ittila'i ala ghawamidihi duna ghairihim, dan kemampuan mereka mendeteksi, ya, hal-hal yang tersembunyi dalam hadis yang tidak bisa dijangkau oleh yang lainnya. Mimman lam yumaris dhalik, yang tidak punya pengalaman di bidang itu. Nah, kemudian Ibnu Hajar menjelaskan waqad taksur, perhatikan baik-baik ini. Waqad taksur ibaratul mu'allil minhum. Ini penting sekali ini. Boleh jadi kata Ibnu Hajar, ungkapan ahli ilal yang al-mu'allil minhum, yang memfonis ada illat, ya, pada hadis itu dari kalangan mereka yang ahli ini. Boleh jadi taksur ibaratuh. Boleh jadi ungkapannya dalam menjelaskan illah itu, ungkapannya tidak begitu jelas, begitu. Taksur, yakni dia sulit untuk bisa menjelaskannya lebih jelas. Fala yufsihu bima istaqarra fi nafsihi, maka dia tidak mampu untuk menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang dia rasakan di hatinya. Min tarjih ihdar riwayataini alal ukhra, ya, dalam hal mentarjih salah satu dari dua riwayat yang ada. Yang jelas dia dengan keahliannya itu dia memahami bahwa ini salah riwayat ini. Ada kesalahan di sini. Ada cacat di sini tersebut. Tapi dia kurang mampu untuk mengungkapkannya, gitu. Dengan ungkapan yang jelas. Taksur ibaratuh. Fala yufsihu bimastaghara fi nafsi. Nah, sulit. Bagaimana menjelaskan itu? Sulit. Tapi yang jelas dia tahu bahwa ini ada cacat. Ah, begitu. Kama fi naqdi syarafi sawa'un. Seperti pula sama dengan naqd, ya, seorang as-syarafi, yaitu ahli penukar uang, peneliti uang, ketika dia mendeteksi uang ini palsu, gitu. Uang ini palsu. Nah, keumuman orang yang tidak ahli seperti dia, ya bingung, kenapa, dan apa ini, apa buktinya, kenapa palsu? Nah, dia karena saking seringnya tiap hari bergelut dengan uang, dia bolak-balik, tahu dia. Ini beda ini dengan yang asli. Nah, begitu pula yang ahlinya ini. Tiap hari menghafal hadis, memurojaah hadis, sekian riwayat yang banyak, riwayat ini, riwayat itu, dia bolak-balik. Sehingga dia menemukan, oh, di sini ada sesuatu yang orang-orang tidak bisa mengetahuinya karena tidak bergelut sejauh itu seperti dia dan tidak punya pemahaman sejauh itu seperti dia. Begitu. Tetapi ketika dia ingin menjelaskan, sulit untuk menjelaskannya. Nah, begitu. Famata wajadna hadithan qad hakama imamun minal a'immatil marju'i ilaihim bita'lili, maka kapan saja kita mendapatkan hadith yang telah difonis oleh seorang imam dari imam-imam yang al marju'i ilaihim, yang dijadikan rujukan di bidang ini, bita'lilihi, ya, kita mendapati hukumnya memfonis cacat, ya, menta'lil hadis ini sebagai hadis yang mu'all, fal aula ittiba'uhu fi dhalik, kata Ibnu Hajar. Maka yang terbaik ya, adalah mengikutinya dalam hal itu. Kama nattabi'uhu fi tashihil hadith, sebagaimana kita mengikuti dia dalam mensahihkan hadith. Idza sahahu, ketika dia mensahihkan. Ya. Begitu. Wahada haithu, وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل وحيث يصرح بإثبات العلة فأما ini yaitu fal aula ittiba'uhu fi dhalik, kita ikuti dia, jadi kita ikuti vonis, ya vonis dia bahwa ini mu'al. Ini ya kata Ibn Hajar, manakala la yujadu mukhalifun minhum lidzalikal mu'allil, manakala tidak ditemukan ya dari kalangan mereka yang selevel dengannya di bidang hadis menyelisihi dia dalam vonisnya. Jadi memang tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan yang selevel dengan dia. Dan wa haitsu yusarrihu bi tsbatil illah, dan manakala dia mentasrih, menegaskan secara jelas penetapan adanya illah di situ, adanya cacat. Nah, ini sebaiknya kita ikuti saja sudah. Nah, karena memang dia lebih ahli. Fa amma in wujida ghairuhu. Fa amma in wujida ghairuhu sahhahahu fa yanbaghi hina idzin tawajjuhan nadhri ila at-tarjihi baina kalamaihima. Tawajjuhu, fa yanbaghi hina idzin tawajjuhu. Fayanbaghi hina idzin tawajjuhu an-nadhri ila at-tarjihi baina kalamaihima. Adapun apabila ditemukan selain dia yang mensahihkan hadis itu, berarti kan terjadi khilaf. Levelnya sama ini. Sama-sama huffaz, nuqad, jahabidah. Sama-sama imam, ahli hadis. Itu menta'lil, mengatakan ini mu'al, yang ini mengatakan sahih. Maka yang bagi semestinya ketika demikian tawajjuhun nadhari ila tarjih baina kalamaihima, ya, mengarah pada ya pembahasan untuk mentarjih di antara dua ucapan yang kontradiktif itu. Maka kita harus membahasnya, ya, meneliti yang mana di antara keduanya yang benar, yang mana yang lebih kuat, yang memvonis mu'al atau yang mentashih, yang mensahihkan. Wa kadzalika idza asyara al-mu'allilu ila al-'illati isyaratan wa lam yatabayyan minhu tarjihun li ihda ar-riwayataini fa inna dhalika yahtaju ila tarjihin wallahu a'lam. Demikian pula kata Ibn Hajar, apabila al-mu'allil, ya, yang menta'lil hadis itu memfonisnya mu'al, hanya mengisyaratkan saja ila al-illah, dia hanya mengisyaratkan adanya cacat, ya, pada hadis itu isyaratan, artinya dia tidak mentasrih, hanya isyarat saja, ya. Walam yatabayyan minhu tarjihun li ihdar riwayatain, dan dia sendiri tidak memiliki kejelasan, ya, dalam mentarjih menguatkan salah satu dari dua riwayat itu, tapi ada isyarat. Maka fa inna dhalika yahtaju ila tarjih, maka ya sesungguhnya itu butuh ditarjih. Wallahu a'lam. Nah, ini masyaallah penjelasan Ibnu Hajar ini, ya, ini paling lengkap. Nah, naktifi bihadzal qadar. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.